Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyara ikhwani azani Allah wa iyyakum, alhamdulillah dan hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita dimudahkan dan ditakdirkan untuk bisa melanjutkan kajian kita yang telah kita mulai pada pertemuan kemarin, di mana telah kita bahas yang pertama adalah tentang kesempurnaan agama Islam dan lengkapnya agama Islam, yang dengan itu menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan, tidak lain adalah ittiba, mengikuti agama yang datang dari syiar Allah subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, untuk tidak melakukan bid'ah, mengada-ada perkara yang baru di dalam agama, karena memang agama telah sempurna dan telah lengkap. Dan telah kita baca beberapa ayat, begitu juga hadis-hadis Rasul yang menunjukkan hal tersebut. Dan kita tambahkan beberapa hadis kewajiban untuk kita ittiba, mencontoh apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan larangan untuk al-ibtida, membikin bid'ah. Dan juga akan kita baca beberapa atsar dari para sahabah dan aqwal dari para a'immah insyaallah taala. Datang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan dihasankan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Madkhali Al-Wada'i di dalam kitab As-Sahihul Musnad Mimma Laisa Fi Sahihain. Yani hadis wasiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu, haitsu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bittaqwallah wasam'i watta'ah wa in kana 'abdan habasiyan fa innahu may ya'is minkum ba'di fasayara ihtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al mahdiyyin addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dalalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwasiat kepada para sahabatnya, beliau mengatakan, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan untuk mendengar serta taat kepada pemerintah kalian walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak dari Habasyi. Maka sungguhnya siapa yang di antara kalian hidup sepeninggalku, dia akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al-mahdiin, maka wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasidin yang terbimbing, yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati oleh kalian. Wa iyyakum ihdharu, jauhilah oleh kalian. Ibta'idu, jauhilah oleh kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan, dari perkara yang diada-adakan di dalam agama ini. Karena sesungguhnya setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah dolal, kesesatan. Hadis yang jelas dan gamblang, tahdir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini dari perbuatan-perbuatan yang diada-adakan, muhdatsat, kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah. Ma'asyiral ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, dan telah kita ketahui hasil ketika perkara yang diada-adakan yang baru di dalam agama ini dikerjakan oleh seseorang, diperbuat oleh seseorang, maka amalannya, perbuatannya adalah tertolak dan batil, sebagaimana telah kita sebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim pada kesempatan kemarin. Dan di dalam riwayat Imam Muslim dengan lafaz, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada dasar dari perintah kami, maka amalan tersebut adalah tertolak. Dan hadis yang kita baca kemarin lebih umum, man ahdasa, siapa yang mengada-adakan satu perkara baru, maka perkara tersebut adalah tertolak. Masra ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, begitu juga apa yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mayoritas kebanyakan khutbah beliau pembukaan dari khutbah beliau yang disebut oleh para ulama dengan khutbatul hajah. Baik khutbah itu adalah khutbatul jum'ah, khutbatul nikah, dan yang lainnya. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz amma ba'd fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur, dan sejelek-jelek perkara adalah muhdatsatuha, yang diada-adakan, perkara yang diada-adakan yang baru dalam agama ini. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Di dalam riwayat Imam Abu Dawud dalam kitabun nikah dengan menyebutkan wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan, dan setiap perkara yang diada-adakan dalam agama ini adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Masra ikhwani fiddin rahimani rahmakumullah. Beberapa hadis yang kita baca ini adalah sangatlah gamblang dan jelas, yang menunjukkan jeleknya perbuatan bid'ah dan kewajiban kita untuk menjauhinya. Dan ini pun yang difahami oleh para sahabat yang mulia ridwanullah alaihim ajma'in. Semoga Allah Ta'ala menimpahkan keridoannya kepada mereka semua. Datang dalam asarus sahabah, di antaranya yang kita sebutkan satu ucapan dari Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah oleh kalian dan janganlah kalian membuat-buat bid'ah, maka sungguh hal itu adalah cukup bagi kalian. Dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i Abu Khaythamah di dalam kitab Sunan Nasa'i Kitabul Ilm nomor 54. Demikian pula ikhwan wa jazakumullah, datang dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, ketika datang seseorang kepada beliau berkata, "Ausini, nasihatilah diriku." Qala, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Alaika bitaqwallah wal istiqamati, ittabi wala tabtadi." Kata Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menasihati orang tersebut yang meminta nasihat, "Nasihatilah diriku." Maka beliau menjawab, "Alaika bitaqwallah, wajib bagimu bertakwa kepada Allah, wal istiqamah, dan istiqamah berlaku lurus di atas takwa kepada Allah." Kemudian kata beliau, "Ittabi wala tabtadi." Ikutilah. Artinya adalah ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah sebagaimana para sahabat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wala tabtadi." Jangan engkau membuat bid'ah. Asar ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Waddah di dalam kitab Al-Bid'ah wa Nahyu Anha, halaman ke-37. Begitu juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Battah di dalam Al-Ibanah Al-Kubra, halaman 351. Begitu juga dikeluarkan oleh Imam Al-Lalika'i dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah, jilid pertama halaman 93. 6. Jelas ikhwan wa jazakumullah, Ibn Abbas menasihatkan, ittiba'lah engkau, wala tabtadi', jangan engkau membuat bid'ah. Begitu juga datang asar dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau, kullu bid'atin dolalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Saya ulang, ucapan yang sangat bagus. Kata beliau, kullu bid'atin dolalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Dan ini nanti menjadi bantahan, di antara bantahan anggapan adanya bid'ah hasanah. Ibnu Umar jelas menyatakan, setiap bid'ah adalah sesat, walaupun manusia memandangnya dan menilainya adalah hasanah, baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas-jelas menyatakan, wa kullu bid'atin dhalalah. Ibnu Umar pun menyatakan demikian. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah dhalalah, sesat. Wa in ra'ahan nasu hasanah. Walaupun manusia memandang dan menilainya adalah kebaikan. Asar ini dikeluarkan oleh Imam Al-Marwazi di dalam kitab As-Sunnah, halaman ke-24. Begitu juga Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana Al-Kubra, juz pertama halaman 339. Begitu juga dikeluarkan oleh Imam Al-Lalika'i fi Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah, jilid pertama halaman 92. 6. Demikian ikhwan wa jazakumullah, dan masih banyak di sana aqwal para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, dan nanti insyaallah di sela-sela kita membaca kitab yang akan kita kaji, Al-Mawqifus Sahih min Ahlil Bidah, karya Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali rahimahafidahullah wa ra'ahu ta'ala, kita akan insyaAllah nukilkan sebagaimana yang diantaranya beliau akan sebutkan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam hal tatbik praktek para sahabah memperingatkan umat, mentahdir umat dari perbuatan bid'ah secara langsung, datang kepada kita juga asar-asar mereka, sikap-sikap mereka, mauqif mereka. Kita sebutkan di antaranya. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi di dalam kitab Sunan, disebutkan dalam Muqaddimah Sunan Ad-Darimi, jilid yang pertama. Dengan sanadnya kepada Amr ibn Yahya, beliau mengatakan, sami'tu abi Yahya an abihi, dari bapaknya. Qala, beliau berkata, kunna najlisu ala babi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qabla salatil ghadah. Kami biasa duduk di depan pintu rumah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebelum salat subuh. Untuk apa mereka duduk? Subhanallah. Naam. Ijlalu wa ta'dimuhum wa hajatuhum ilal ulama. Para mereka, para sahabah. Naam, memuliakan, menghormati, dan mereka butuh bimbingan para ulama. Karena butuhnya mereka terhadap ilmu. Di antaranya mereka datangi kepada Abdullah ibn Mas'ud, nunggu di depan pintunya. Sehingga mereka nanti keluar bersama. Di tengah-tengah perjalanan antara rumah beliau sampai masjid, mereka tidak mau menyia-nyiakan kesempatan tersebut, bertanya naam kepada Abdullah ibn Mas'ud. Subhanallah. Ikhwanu jazakumullah. Naam. Bertanya tentang ilmu, tentang umur ad-din, perkara-perkara agama. Demikianlah sebagaimana dikatakan dalam riwayat ini, fa'idha kharaja masaina ma'ahu ilal masjid. Kalau beliau sudah keluar, maka kami pun berjalan bersama menuju masjid. Faja'ana Abu Musa al-As'ari radhiyallahu anhu, maka ketika itu datanglah Abu Musa al-As'ari radhiyallahu anhu. Faqala, di mana Abu Musa al-As'ari berkata, akharaja ilaikum Abu Abdurrahman, apakah sudah keluar kepada kalian Abu Abdurrahman, yang dimaksudkan adalah Abdullah ibn Mas'ud. Kulna, kami menjawab, la, belum. Ba'du, sebentar lagi mungkin. Fajalasa ma'ana hatta kharaja, maka Abu Musa al-As'ari pun ikut duduk bersama kami hingga Abdullah ibn Mas'ud keluar rumah. Nah, butuhnya untuk bimbingan ilmu dari kibar sahabah, pembesar sahabah di antara kibar sahabah. Naam. Ini menunjukkan ikhwanul jazakumullah, para sahabat pun tingkat keilmuannya juga berbeda-beda. Bahkan sebagian sahabah butuh kepada sahabat yang lain untuk mengambil ilmu, mengambil bimbingan. Falamma kharajakum na ilaihi jami'a, maka ketika beliau telah keluar, maka kami pun berdiri semuanya. Faqala lahu Abu Musa, maka berkatalah kepada beliau Abu Musa As'ari, ya Aba Abdurrahman, inni ra'aitu fil masjid anifan amran angkartuhu, walam ara wallahi illa khaira. Kata Abu Musa, ya Aba Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya aku telah melihat di masjid baru saja tadi perkara yang aku mengingkarinya. Artinya perkara yang asing, perkara yang aneh. Padahal bayangkan, Abu Musa al-As'ari ya, sudah sampai masjid, didapati ada orang-orang yang melakukan sesuatu yang beliau mengingkarinya. Mengingkari artinya adalah merasa aneh, ini belum pernah beliau lihat sebelumnya yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Namun kata beliau, walam ara wallahi khaira, namun aku tidak melihatnya demi Allah ya, illa khaira, kecuali baik. Lihat, menurut ra'yunya beliau seakan ini baik, tapi karena ya beliau merasa aneh amalan tersebut, beliau pun tidak menyandarkan untuk menghukuminya kepada pandangan sebatas ra'yu. Ini perlu dalil. Nah, perlu ilmu. Jangan hanya pandangan-pandangan akal. Sehingga beliau pun mendatangi Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud untuk menanyakan hal tersebut. Maka ditanya oleh Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Fama huwa?" Apa itu? Kala dijawab oleh beliau, "Ra'aitu fil masjid qauman khilaqan, julusan yang tadiruna shalah fi kulli halqatin rajulun wa fi aydihim hasa fayaqulu kabbiru mi'ah fayakabbiruna mi'ah fayaqulu hallilu mi'ah fayuhalliluna mi'ah wa yaqulu sabbihu mi'ah fayusabbihuna mi'ah." Aku melihat di masjid ada orang-orang membentuk halaqah. Nah, duduk berhalaqah. Mereka menunggu salat. Pada setiap halaqah itu ada seseorang yang di tangan mereka memegang batu kerikil. Nah, maka satu orang itu mengatakan, "Kabbiru mi'ah, ucapkanlah oleh kalian takbir 100 kali." Maka mereka pun di halaqah itu mengucapkan takbir 100 kali dengan yakni dibantu satu persatu menggunakan batu itu tadi. Nah, kerikil, batu kerikil. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dihitung dengan kerikilnya tadi. Nah. Kemudian yang memimpin tadi mengatakan, "Halilu mi'ah," ucapkan tahlil 100 kali. Mereka pun mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali menggunakan batu itu tadi. "Sabbihu mi'ah," ucapkan tasbih oleh kalian 100 kali. Maka mereka pun mengikuti mengucapkan tasbih subhanallah, subhanallah 100 kali. Nah, ini kan yang dibaca dikir-dikir. Nah, maka saat itu sahabat yang mulia Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan kepada Abu Musa al-As'ari, "Famadza qulta lahum?" Apa yang kamu katakan kepada mereka ketika kamu melihat itu? Qala, dijawab oleh Abu Musa al-As'ari radhiyallahu anhu, "Ma qultu lahum syai'an intidara ra'yak au intidara amrak." Bayangkan, subhanallah. Di sini ikhwan. Naam. Beliau mengatakan, "Aku tidak mengatakan kepada mereka sesuatu pun karena menunggu pendapatmu atau menunggu keputusanmu." Subhanallah. Naam. Seorang sahabat Abu Musa al-As'ari radhiyallahu anhu datang kepada Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud meminta fatwa. Naam. Qala, maka dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Afala amartahum ayya'uddu sayiatihim wa daminta lahum alla yudayya min hasanatihim?" Kenapa engkau tidak katakan kepada mereka atau engkau perintahkan kepada mereka, "Hitunglah kejelekan-kejelekan kalian dan engkau menjamin untuk mereka tidak akan disia-siakan kebaikan-kebaikan mereka." Artinya, dengan perbuatan itu hitung kejelekan-kejelekan kalian. Tidak lain itu menambah kejelekan kalian. Nah, menambah kejelekan. Ini fatwa beliau ke Abu Musa al-As'ari radhiyallahu anhu. Kemudian setelah berlalu, yakni selesai sholat ke masjid, datanglah beliau ke masjid bersama Abu Musa al-As'ari. Hatta ata halaqatan min tilkal hilaq, hingga beliau pun mendatangi dari halaqah tersebut. Fawaqafa alaihim, beliau berdiri menghadap mereka. Faqala ma hadzal ladzi arakum tasnaun, kata Abdullah bin Mas'ud, apa ini yang aku lihat dari perbuatan kalian ini? Qalu, mereka menjawab, ya Abu Abdurrahman, haso na'uddu bihi at-takbira wa tahlila wa tasbiha. Wahai Abu Abdurrahman, ini adalah batu kerikil yang kami gunakan menghitung dengannya takbir, tahlil, tasbih. Qala, dijawab oleh Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, kata beliau, fa'uddu sayi'atikum, hitunglah kejelekan-kejelekan kalian. Fa'ana dhaminun alla yudayi'a min hasanatikum syai'un, aku akan jamin untuk kalian tidak akan disia-siakan kebaikan-kebaikan kalian sedikitpun. Waihakum ya ummata Muhammad, duhai celakanya kalian wahai umat Muhammad, ditujukan kepada mereka. Ma asra'a halakatakum, betapa cepat menimpa kalian kebinasaan kalian. Haula'i sahabatun bainikum, haula'i sahabatun nabiyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun, mereka para sahabat nabi kalian masih banyak jumlahnya, masih hidup. Wa hadhi siyabuhum lam tabla wa aniyatuhu lam tuksar, dan ini bajunya Rasulullah belum lagi usang, artinya belum lama Rasulullah SAW meninggal, periuknya beliau belum pecah. Rasulullah SAW belum lama meninggal. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam au mufattihu babadalalah, kata beliau, sesungguhnya kalian di atas agama yang paling memberi petunjuk dari agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kalian membuka pintu-pintu kesesatan. Bayangkan. Ya. Kalian mau berada di atas agama yang paling memberi petunjuk dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kalian membuka pintu-pintu kesesatan. Tegur keras. Nah, apa jawaban mereka? Masih ada jawaban mereka. Wallah, ya Abu Abdurrahman, ma aradna illa khair. Demi Allah, wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan kebaikan. Tidaklah menginginkan kecuali kebaikan. Subhanallah. Ya, bahasa yang super indah ini. Nah, tidaklah kami menginginkan kecuali kebaikan. Itu kan bahasa kita semua juga. Nah, kita menginginkan semuanya tidaklah kecuali kebaikan. Tetapi perhatikan, Evanul Zakumullah, apa jawaban yang telak, yang mengaku-aku tidaklah kami menginginkan kecuali kebaikan. Kata beliau, sahabat yang mulia Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wa kam min muridin lil khair lam yusibah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana anna qauman yaqra'un al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum wa aimullah ma adri la'alla aksarahum minkum summa tawalla minhum. Subhanallah. Kata beliau, betapa banyak orang menginginkan kebaikan namun tidak mendapatinya. Betapa banyak orang menginginkan kebaikan namun tidak mendapatkannya. Nah, tidak mencocoki kebaikan. Kenapa? Karena salah jalannya, salah caranya. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah memberitakan kepada kami bahwasanya ada satu kaum yang mereka membaca Al-Quran. Bayangkan, membaca Al-Quran. Namun, la yujawizu taraqiyahum. Tidaklah bacaan Al-Quran itu melampaui dari kerongkongan mereka. Gak ada nilainya bacaan Al-Qurannya. Sekedar lafadz. Wa aimullah, dan demi Allah, ma adri la'alla aksaruhum minkum. Saya tidak tahu, jangan-jangan kebanyakan mereka adalah dari kalian. Kekhawatiran beliau artinya, ya, kalau sampai itu terus demikian, saya khawatir jangan-jangan kebanyakan mereka yang dikatakan oleh Rasulullah, mereka membaca Al-Quran tapi bacaan Al-Qurannya tidak sampai melampaui tenggorokan mereka, kerongkongan mereka. Summa tawalla anhum, kemudian Abdullah ibn Abbas berpaling, Abdullah ibn Mas'ud berpaling dari mereka, meninggalkan mereka. Ikhwan wa jazakumullah, dan Amr ibn Salamah meriwayatkan ucapan beliau. Di mana beliau mengatakan ra'ina amata ulaik ulaikal hilaq yuta'inuna yauman nahrawan ma'al khawarij. Ternyata prediksi kekhawatiran Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu didapati buktinya oleh Amr bin Salamah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kami melihat kebanyakan mereka, orang-orang yang di halaqah tadi, mereka adalah mencela kami, memusuhi kami di hari Nahrawan, bergabung bersama dengan Khawarij. Nah, nas'Allah salamah wal afiyah. Ini diantara contoh tatbik sahabah radhiyallahu anhum ajma'in di dalam mengingkari bid'ah dan menjadi wasiat penting, pelajaran penting bagi kita umat setelahnya, generasi yang setelahnya, untuk mencontoh mereka, di mana mereka adalah khairun nas, sebaik-baik manusia, sebagaimana Rasulullah SAW telah menegaskan demikian, khairun nas qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, para sahabat, kemudian generasi setelahnya dan generasi setelahnya. Generasi tabi'in dan setelahnya ajba'ut tabi'in. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Udah masuk isya ya. Berarti adzan dulu. Nanti kita lanjut sebentar lagi. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Naam. Kita lihat ikhwan jazakumullah. Sebagian juga contoh dari akwal generasi setelahnya, tabi'in, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam muqaddimah sahih beliau. Ucapan Imam Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad, falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum fayanduru ila ahli sunnah fayukhadu hadisahum wayungdar ila ahli bid'ah fala yukhad hadisuhum. Kata Al-Imam Ibn Sirin rahimahullah, dulu mereka tidak perlu bertanya tentang isnad, sanad, silsilah rijal, rawi hadis. Maka ketika terjadi berbagai fitnah, mereka pun menanyakan, summulana rijalakum, sebutkan nama-nama rawi-rawi kalian. Nah, sudah pembawa hadis di zamannya Ibnu Sirin sudah ada pemilahan siapa riwayat yang akan diterima dan siapa riwayat yang tidak akan diterima. Fayungdor ila ahli sunnah, maka dilihat kalau riwayatnya itu ahlu sunnah, fayukhadu hadisun, maka diambillah hadis mereka. Namun ketika dilihat itu adalah ahlul bid'ah, fala yukhad hadisuhum, tidak diambil hadis mereka. Hadisnya ahlul bid'ah tidak diambil. Naam. Ini ikhwan jazakumullah, karena dalam syarat hadis itu diterima sebagai hadis sahih, nah, maka harus salamatul adalah, selamat adalahnya. Nah, adil, terpercaya. Dan yang termasuk membuat cacat salamatul adalah itu adalah ahlul bid'ah. Sehingga kalau riwayat ahlul bid'ah sebagaimana yang katakan Imam Ibnu Sirin, fala yu'khadu hadisuhum, tidak diambil hadis mereka. 6. Al-Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah, kisahnya masyhur, sering kita mendengarnya, tentang seseorang yang bertanya kepada beliau, kaifa istiwa'ullah, bagaimana istiwa'nya Allah? Apa jawaban Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah? Kata beliau, anta rajulun su, kamu ini orang jelek, sahibu bid'ah. Sahibu bid'ah, ahriju, keluarkan orang ini. Diusir dari majelis beliau. Subhanallah. Beliau imam dari hijrah, imam kota Madinah. Karena pertanyaan ini pertanyaan bid'ah, beliau menyatakan, anta sahibu su, anta rajulun su, kamu orang jelek, sahibu bid'ah, pelaku bid'ah kamu ini. Pertanyaan-pertanyaan bid'ah. Ahriju, keluarkan orang ini oleh kalian. Imam As-Syafi'i rahimahullah ta'ala disebutkan oleh Imam Al-Harawi dalam kitab Dhammul Kalam wa ahlihi, tercelanya ilmu kalam, ilmu mantik dan ahlul kalam. Imam Syafi'i menyatakan tentang ahlul bid'ah, hukmi fi ahlil kalam ayudrabu bil jarid wa yuhmaluna alal ibil wa yutafu bihim fil asairi wal qabail wa yunada alaihim hada jazaa'u man tarakal kitaba was sunnah wa aqbala ala kalamil ala ilmil kalam. Kata Imam Syafi'i, hukumanku bagi ahlul kalam adalah dipukul, mereka itu dipukuli dengan pelepah kurma, kemudian dibawa keliling di atas unta, dibawa keliling ke kampung-kampung, ke kabilah-kabilah, dan diteriakkan kepada mereka, inilah hukumannya orang yang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan dia mengambil ilmu kalam. Hukumannya itu ditetapkan oleh Imam Syafi'i demikian. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah di antara contoh yang datang kepada kita dari para a'immah, bagaimana mereka mauquf mereka terhadap perbuatan bid'ah. Al-Imam Al-Barbahari disebutkan dalam kitab Tabaqat Al-Hanabilah, beliau menyatakan, masalu ashabil bid'ah masalah aqarib, perumpamaannya ahlul bid'ah itu seperti kalajengking. Seperti apa? Kalajengking. Yadfanuna ru'usahum wa abdanahum fit turab wa yahrujuna adnabahum fa idza tamakkanu ladahu wa kadzalika ahlul bid'ah. Kata beliau, Permisalannya alul bid'ah itu seperti kalajengking. Mereka menyembunyikan kepala dan badan mereka di tanah, mereka mengeluarkan ekornya yang mengandung apa? Racun. Badan dan kepalanya disembunyiin. Nah, sehingga kalau orang enggak hati-hati, enggak tahu itu. Nah, apabila mereka itu sudah merasa memungkinkan untuk nyerang, ya namanya ya ini kalajengking itu, ketika ada kesempatan untuk nyerang, langsung mereka nyengat, ngentuk. Nah, ya bahasa tambahan untuk orang-orang Bugis ini kan nggak kenal itu ngentuk, kenalnya nyengat. Nah, makanya ada yang bingung, saya dientuk tawon. Apa dientuk tawon? Maksudnya disengat tawon. Itu orang mungkin enggak tahu. Demikianlah perumpamaannya ahlul bid'ah. Sembunyi mereka. Ya. Menampilkan yang baik-baik, yang jelek-jeleknya mereka sembunyiin. Yang belum diterima langsung disembunyiin. Kapan dia memungkinkan, dia sebarkan. Dia tularkan. Ya. Dia sampaikan. Naam. Dan masih banyak lagi ikhwan wa jazakumullah. Ucapan asar dari para a'immah. InsyaAllah. Fi asna'il kira'ah hadil kitab. Sanad kurba ba'daha insyaallah taala. Masyaallah. Naktawi hadal qadar wallahu alam bisawab. Subhanakallah wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.